Ada ikhwan yang pernah terlibat dalam pembangunan masjid di Amwa bertanya, kepada panitia masjid, sebenarnya dana ini dari mana? Sedangkan dana dari muhsinin sudah habis. Dijawab, ana rasa kalau sekedar terima dana dari ihyaturat tanpa syarat tidak apa-apa. Inilah hasil tanwiyah. Inilah hasil tanwiyah. Terakhir, Syekh Rabi menasihati ikhwah di Suriah. Terakhir, di tanggal berapa kemarin, agar mereka meninggalkan ihya turat dan menjauhi ihya turat. Beliau menekankan meninggalkan ihya turat, menjauhi ihya turat, karena ini adalah sebab terbesar yang menjadikan salafiyin menjadi berpecah belah. Sebab terbesar menjadikan salafiyin berpecah belah. Yang mengatakan tanpa syarat ini memang orang kalau tidak mengenal syarat susah. Dilihatnya syarat itu syarat yaitu dengan apa yang ditulis hitam putih. Dia tidak mengetahui syarat yang diinginkan syarat di sini juga dengan lisan. Terlebih lagi dengan bentuk pengaturan. Tidak ada syarat, kok tidak ada syarat. Bahkan kami akan membantu. Membantu apa? Kami akan membantu mendatangkan da'i-da'i untuk daurah-daurah. Wih, Masya Allah ya, tidak ada syarat. Dibantu mendatangkan da'i. Didatangkan siapa? Abdurrahman Abdul Khalid. Tidak ada syarat. Dibantu didatangkan da'i. Datangnya siapa? Abdurrahman Abdul Khalid. Bagus, Masya Allah. Kita bisa tahu. Tapi dibantu bahkan mendatangkan dari siapa? Abdurrahman Abdul Khalid. Didatangkan kepada kamu tokoh siapa? Tokoh dia. Tokoh tua ini kan. Nah, ini namanya apa? Memang manusia itu kalau dengan uang matanya bisa jadi hitam dan putih. Terkadang hitam semua, terkadang putih semua. Hitam semua, tidak ada yang putihnya. Terkadang putih semua, semaput dia. Dengan uang, nasallallahu salamat wal afiyah. Kata Syekh Mukbil datang kepadanya Abdullah ibn Sabit. Abdullah ibn Sabit ini juga pendiri Ihyaturat. Masih murid dan masih teman siapa? Abdurrahman Abdul Khalid. Kata orang-orang ini lebih mending dari Abdurrahman Abdul Khalid. Tapi ini lebih sebetulnya lebih habis dari Abdurrahman Abdul Khalid. Karena ini bisa bermain cantik Abdurrahman Abdul Khalid. Bermain apa? Tidak cantik. Kasar. Kalau ini bisa bermain cantik, dia bisa masuk ke sisi ulama. Saya tidak sama Abdurrahman Abdul Khalid, saya masih menginginkan sunnah. Datanglah dia ke Syekh Masjid. Dia katakan, saya mau bangun ini masjid antum dan yang lainnya. Tidak ada syarat ya, tidak ada syarat. Cuma yang saya nanti ketika sudah dibangun, tolong kami minta dituliskan di situ di papan tulis di apa papan pengumuman di luar atau papan apa papan nama itu. Masjid ini dibangun oleh Ihyat Turat. Kata sih, oh tidak ada syarat. Cuma ada itu syarat namanya. Luar. Lihat, pintar kan? Orang yang sudah dilatih untuk menipu, kamu jangan melawannya. Kamu tidak dilatih untuk menipu, kecuali sama-sama penipu. Saling tis menis. Mereka sudah diajari jadi penipu masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu contoh. Dan masih banyak contoh yang lain. Katanya tanpa syarat. Katanya tanpa syarat. Wallahu a'lam bishawab.